walaka finahi la haula wala quwata. Fathul awali wa fisani al-fathu wa nasu wa rafu kasifati finahi la rajula dharifun wa rafuhu wa yamtani'u nasu wa illam tatakarrar lah au fusilati sifatu au kanat ghaira mufradatin imtana al-fathu. As-sarah idza taqarrarat la, apabila la-nya ini berulang, terulang-ulang la, ma'an nakirati bersama nakiro, maksudnya itu seperti dalam contoh la haula wala quwata, la-nya, la-nya apa? Tatakarrar, berulang-ulang. La pertama la haula, la kedua wala quwata nakiro, haula nakiro, quwata nakir, nakiro. Sama-sama nakironya, terus terulang lanya. Bagaimana kalau kita menghadapi seperti ini? Di sini katanya jaza bin nakirotil ula, boleh pada nakiro yang pertama dibaca al-fathu wa raf'u, boleh dibaca fathah dan boleh dibaca rafa. Mana nakir yang pertama? Haulanya di sini. Boleh dibaca haula dan boleh dibaca haulun. Boleh dibaca fathah, bukan nasab ya, fathah. Boleh dibaca la haula dan boleh dibaca la haulun. Jelas? Dibaca fathah isimnya la, dibaca apa? Raf'un apa? Isimnya la. Ya'mal amal laisa, yang beramal amalan laisa. Fa'in fatahta, jikalau kamu memfatha dibaca haula, falaka fisaniyati auju salah satu aujuin, padamu pada nakiro yang kedua. Mana yang kedua? Kuah. Itu ada tiga bacaan. Boleh dibaca fathah, nasab dan rafa. Berarti la haula wala quwata. Boleh dibaca dua, la haula wala quwatan. Boleh dibaca la haula wala quwatun. Arabnya jelas. Dibaca fathah kenapa? Isimnya la. Dibaca nasab karena apa? La-nya ini laza zaiga. Dia matuf kepada siapa? Matuf kepada siapa? Kepada la haula. Matuf kepada haula wala kuwatan. La haula wala kuwatan. Dibaca rofa erobnya apa? Isimnya la. Isimnya la amal amal laisa. Isimnya la ya amal amal laisa. Mana khabarnya? Maqdhuf. Ngerti kira-kira? Hah? Ngerti? Butuh papan tulis? Butuh papan tulis? Paham Mansur? Paham semuanya? Paham Sogani? Qasim? Ada dua sih ya. Kalau dibaca la haula, boleh dibaca la haulun. La haula, la haulun. Kalau dibaca la haula, masalah yang kedua sekarang. Masalah yang kedua boleh dibaca tiga. Boleh dibaca la haula wala quwata. Quwata lan ini beramal, amalais amalan inna. La haula wala quwatan dibaca nasab karena la ini enggak beramal, lam zaida. Wau atap kepada haula. Haula kan nasab. Ya kan? Cuma dia kan mabni. Lah ini kan enggak ada masalah namanya, enggak ada lanya kan jadi atap kepada itu. Dibacalah haula wala quwatun. Apa ya? Kan lanya ini apa? Ya amal amal laisa, amalnya amalnya kana laisa kan? Maka di sini mana khabarnya? Masing-masing dibuang. Terusnya, wa in rafa'ta, kalau kamu rafa'kan, baca apa? La haulun. Kenapa dibaca haulun? Isimnya la, la yang enggak beramal, amalan inna, yang beramal apa? Amalan laisa. Falaka fisaniya, kamu yang kedua punya dua keadaan. Ima dibaca rafa' la haulun wa la quwatun. Apa itu kuatun? Ma'ruf. Amal-amalan. Laisa. Atau dibaca rafa juga. Apa yang kuat anak? Ma'tuf kepada. Haulun ya. Lamnya zah. Zaidah. Ngerti? La haula, la haulun. Wala kuatun. Kuatun bisa sama-sama beramal. Dan bisa lamnya zaidah. Dan dia apa ma'tuf ala haulun. Dan boleh dibaca fathah la haulun wala quwata. Apa ya kan? Lanya apa? Amal-amalan inna. Ya amal-amalan inna. Wayam tani'un nasab. Gak boleh dibaca nasab. Kenapa dibaca nasab? Kenapa gak boleh? Lihat. La haulun wala quwatan. Kenapa gak boleh kuatan? Dia jadi apa kalau kuatan? Kalau ma'tuf kepada haulun gak mungkin. Mungkin enggak, Pak? Kan enggak mungkin, ya toh? Mau beramal-amalan laisa juga enggak nasab pasti rafa. Berarti enggak mungkin dibaca nasab, bisa aja dibaca rafa dan dia bisa dibaca fathah. Ngerti insyaallah? Ditulis inda qaul nasab li adamil makan ayu tofa alai. Li adamil makan ayu tofa alai, karena enggak ada tempat untuk diatofi. Li adamil makan ayu tofa alai, tidak ada tempat untuk diatofi. Fatahassala, maka ringkasnya annahu yajuz fathul ismaini, boleh memfathah dua isim la haula wala quwata, dan boleh dibaca warafuhuma la haulun wala quwatun, dan boleh baca wafathul awwali la haula warafus sani la haula wala quwatun wa afsuhu la haulun wala quwata. Jelas insyaallah. Apa betul-betul disebutkan? Gak usah dong. Gak usah. Fathul awwali, memfathkan yang pertama apa? La haula. Wa nasbus tsani, dan menasab yang kedua apa? La haula wala quwatan, karena dia masuk ke bara haula. Fadi khamsatu aujuhin. Ini lemah segi apa? Lima segi fi majmu'it tarkib. Dalam kumpulan tarkib susunan la haula wala quwata, la haula wala quwata. Kalau nanti ingin tahu irabnya kan ya, kalau yang dikata kurang paham, anta bisa lihat di Jami'ud Durus ya. Kemudian juga di Aulul Masalik, tapi paling enak di Jami'ud Durus saja, lebih mudah ya, dicari di situ lah. Haula wala quwata disebutkan, kenapa rafa nasab disebutkan ya. Jadi insyaallah lulus dari sana saja. Fa illam tatakarrar la ma'an nakiratis tsaniyah. Tadi kan sekarang, jikalau lanya ini tidak terulang bersama nakira yang kedua, berarti bagaimana? La haula wa, pakai wau ya, ikhwan ya. La haula wa, pakai wawu, enggak pakai lanya. La yang kedua tidak terulang pada nakiro yang kedua. Mana nakiro yang kedua? Pada ku huwa. Enggak ada la haula. La haula gono wawu gono lamnya. Langsung wa kuwa. La haula wa. Ngerti insyaallah kira-kira? Paham kira-kira maksudnya ini? Ngerti? Fa illam tatakarrar la, maka apabila la ini enggak terulang-ulang, ma'an nakira tsaniya, bersama nakira yang kedua. Mana nakira kedua? Mana simin? Kuwa. Lam yajuz, tidak boleh. Tidak boleh fil ula, pada yang pertama. Apa? Ar-raf'u, enggak boleh rafa. Enggak boleh baca apa? La haulun, enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena yang menjadikan larangan itu sudah hilang. Apa hilang itu? Kenapa enggak boleh? Karena lamnya sudah hilang. Lamnya ini kan hilang. Lah kan syaratnya kan enggak boleh takarrur. Enggak boleh takarrur. Lamnya enggak boleh takarrur. Sedangkan di sini lamnya sudah hilang. Wis. Sudah hilang. Nah, ditulis inda qalihi lam yajuz fil ula arfu. Li'adami takrarila. Li'adami takrarila. Wa idza intafa wajab al-masiru ilal asli wa wal bina. Mundur kawakib halaman 278. Kenapa enggak boleh rafa, ikhwan? Kenapa enggak boleh rafa? Soalnya apa? Soalnya apa? At-taqrar, lamnya yang mengulang itu sudah enggak ada. Li'ada mit taqrari la, karena tidak adanya terulangnya la itu sudah enggak ada. Fa idza intafa, apabila sudah hilang takrarnya, wajib al-masiru ilal asli, wajib kembali kepada asal. Mana asalnya? Apa asalnya salis? Yaitu bi bina, bukan fathah-fathah. Fathah nasr tidak kalau fathah-fathah nanti. Yaitu bi bina, maka kembali ke asal lagi. Makanya enggak boleh baca apa? La haulun, enggak boleh. Enggak boleh baca la haulun. Baik. Atau la haulan, enggak boleh la haulan. Kalau dia bina kan? Enggak boleh la haulan, enggak boleh. Yang hanya la haula. Baik. Wala fisaniyati al-fathu. Dan yang kedua enggak boleh di fathah, mana itu? Enggak boleh baca la haulun wa quwata. Enggak boleh kuwata. Soalnya apa? Atas kemana? Gitu kan? Enggak boleh yang anu. Sabar. Ditulis. Wa hadza indal zuhur. Wa amma indal afash jaiz. Titik. Nah, ini kalau enggak pas oleh dibaca la haula wa quwata oleh, kalau cuma enggak boleh. Makanya bal taqul la haula, ingat, dibaca wa quwatan au quwatun. Dibaca kuwatan soalnya apa? Cita ini. Dibaca kuwatan soalnya maktub ke mahalnya. Mahal apa? Mahalnya haula, ngerti? Bukan enggak, kenapa enggak boleh kuwata? Mau atas kemana dia? Kalau atas ke haula ya enggak oleh, enggak oleh. Pasti harus maktub kepada mahalnya. tempatnya haula itu kan asalnya kan nasab, bukan fathah. Ngerti? Bukan fathah. Gara-gara dia adalah, dia menjadi fathah gitu saja. Makanya kalau kita atofkan kepada haula, gak oleh. Harus matof kepada mahalnya haula. Apa maksud apa itu? Apa namanya? Mahalnya haula itu apa nak? Nasab. Ngerti? Ngerti enggak, Fan? Paham ini, Iqbal? Kurung. Teman. Terus yang kedua, dibaca kuatun. Kenapa kuatun? Soalnya atof kepada mahalnya la haula. Bukan haulnya, matof kepada mahalnya la haula. Karena la haula kan mahalnya kan rofa. Ngerti? Mahalil, bukan satu loh. Karu-karu nih. La haula ini mahalnya kan rofa. Podong lewan kamu jadi siji mahalnya rofa. Kalau dibaca kuwatun, matof kepada mahalnya la haula. Kalau dibaca nasab, matof kepada mahalnya haula. Ngerti? Ngerti? Jelas? Bifathi haula la ghair. Ini pasti dibaca haula, enggak ada yang lain. Wa nasbi kuwatin aw rafia, atau dibaca kuwatin nasab atau rafa. Baik, ditulis. Tapi ada di sini, ada di buku sidin ya, yang penyambung sini gak usah ditulis. Tapi ini penjelasannya berkaitan dengan bait, tapi ditulis gak apa-apa. Baik, Dewan. Langsung dulu ya. Qala Sa'id, tak dulu. Fala aba wabnan. Fala aba wabnan mislu marwana wabnihi. Ditulis indakoli itu aja. Dibaca ibnan indakolihi wabnan bin nasbi. Ibnan bin Nasbi matu ala mahali ismilah. Ala mahali enggak ada di situ sampean. Enggak ada situ. Enggak ada. Bin Nasbi ala mahali ismilah. Dibaca ibnan soalik maktub kepada bahwan mahalnya isimnya laman isimnya aba. Isimnya aba ya. Maktuf, gagar dan maktufnya, tapi keterangannya seperti itu. Bin nasbi ala mahali ismi la. Bin nasbi ala mahali ismi la. Ada di tanduknya. Kalanya siapa? Baik, gak apa-apa kalau ada. Wayajus fihir rafu. Itu ada ini? Ada? Mana ada wayajus? Oh gitu ya, kalau ada. Tapi kalau ini kan kolam sidin lebih mutabar. Wa yajuzu fihi raf'u atfan ala mahalli la ma'asmiha. Wa yajuzu fihi raf'u atfan ala mahalli la ma'asmiha. Fa innahuma jami'an, fa innahuma jami'an fi mahalli raf'in bil ibtida', fi mahalli raf'in bil ibtida'. Ingta, jadi berarti kan sini penjelasannya sama ya. Dibaca fala aba wabnan, dibaca nasab soale maktub kepada mahalnya akar. Mahalnya itu kan nasab, cuma dia di fathah dialihkan mabni. Kemudian boleh dia dibaca rofa karena atof kepada apa? Kepada mahalnya la. Mana la? La itu ma'at miha. Karena keduanya ini la sama isminya itu erobnya fi mahalli rofa fi ma'arofa erobnya itu ibtida, yaitu mubtada. Berarti sor, paham sor? Hah? Paham ini? Gak paham? Kelihatan gak langsung gak bang? Sor, antum ambil bangun dulu sor. Bangun tulis tuh, bangun tulis. Karena yang belum sama sor kan udah jadi mesti. Sekarang dipaham ini sor. Kak, dari awal sor. Kok sulit sekali ini. Nah, nah. Konsentrasi ini ya yang gede. Kurang kuat berarti. Ini ya, ini sor, ini sor. Ini sor. Ini kan disini udah sor. La haula wa Tarati kalau lamnya sor, lamnya enggak ada ya? Lamnya enggak ada, hanya wau saja ini. Sudah sor? Wis. Kalau seperti ini keadaannya, ingat, kalau seperti ini keadaannya, tidak boleh kecuali pas apa ini ya. Lah awal sor ya. Yes. Sekarang pembahasan ini sor. Ini kuah. Ini hanya boleh dibaca kuatun. Boleh dibaca kuatan. Sebelum kemasukan la, ini kan nasab toh sor. Ini kan asalnya kan haul ini kan nasab toh. Nasab enggak? Iya. Enggak. Sekarang posisi haul ini kan asalnya kan nasab. Ya kan, karena kan lain ini kan amalnya kan amalnya inna. Inna kan menasabkan dah. Jadi kan kemudian diproses dia akan menjadi mabni kan. Mabni ala apa? Fathah atau mabni alama yang sik fihi. Sudah jelas? Intinya haul itu kan mahalnya tempatnya dia kan nasab, soalnya lain ini kan Saudaranya inna. Ah, kalau kita baca kuatan, ini kan wawu atom dosor. Ya kan? Maka dia maksud kepada mahalnya haula. Bukan kepada haulanya, tempatnya aslinya haula. Jelas. Tempat aslinya haula. Bukan haulanya. Haulanya nato, apa fathah. Mama beni, ini mahal aslinya. Yo rawon apa mah? Nasab asli ni. Yo, ini pakai asli nasab. Gak usah diurap apa namanya kenyataan ini kan dia kan beri toh. Tapi asli itu kan nasab toh. Soalnya kan makan amal-amalnya ina. Ngerti tidak? Ini jelas. Ini asbab kepada apa? Ah. Terus kalau kita baca kuwatun itu la sama haul itu kan kita gabung sor. Kita gabung. La sama haul ini kita gabung. Irobnya kan di awal kali kan rofa toh. Kan mubtada ini dia nantinya. Bukan kepada satu loh. Mahalnya la sama haul ini dijadikan satu digabung. Kan irobnya kan rofa nanti tiga. Berarti kuwatun itu atom kepada mana? Kepada mahalnya la sama haul. Hanya itu toh. Ini gak boleh dibaca kuwata. Soalnya kenapa kuwata? Gono lain dia kan? Kepada haul gak boleh. Harus ke mahal. Karena dia posisinya gak apa-apa dia. Gak ada apa-apa ini malah apa. Gak oleh. Ke lafadnya hal gak oleh. Harus ke mahal. Sedangkan mahalnya kan asof. Kurang jelas. Dulangi lagi. Wa yajuz fala aba wa bnun. Boleh fala aba wa bnan dan boleh fala aba wa bnun. Wa in kana ismu la mufradan wa nu'ita bi mufradin. Sekarang bab baru. Ini arti berikan isimnya lama narojula ya mufrad. Wanu ita bi mufradin dan dinaatkan dengan mufrad. Ini kan naat nanti. Ini khobare, ini isme, ini naat. Jelas ini ya, jelas ini. La rojula zoh. Garis ini apa? Naat. Jadi sekarang wa in kana ismula isimnya la itu mufradan, mufradan kan isim la. Wa nu'ita bi mufradin dinaatkan dengan mufrad kita ini. Wa lam yafsil bainahuma fasil antara isimnya sama naatnya enggak ada pemisah. Lihat enggak ada pemisah dia kan? Enggak ada pemisah dia. Kita ini enggak ada pemisah. Contohnya la rajula dharifun bidar. Jazah di sifat. Pembahasan kita masalah sifatnya yang dibahas sekarang. Bukan ini yang dibahas sekarang ya. Sifatnya sekarang dibahas. Jazah di sifat ar-raf'u ala maudhi'i la ma'asmiya. Jadi sekarang. Contohnya for. Boleh dibaca dharifun. Kenapa dharifun ini? Mesti pasti apa? Mahalnya la sama rajul. Paham kasih. Kasih ya, ingat dibaca rofa, lihat mahali. Mahalnya la sama rajul. Ini batikan. Jelas ini. Ya jumlah kabel lara dulu lagi. Entah gak Bet mana jumlah mutad gak mana Dari itu enggak nanti maksudnya ke dalam jumlah mutad gak semuanya lara dulu lagi. Enggak lara dulu tok. Lara dulu tok ini sifat ini. Positif itu jadi ketukit. Yang lain-lain ini sudah sifat ini sudah patokan ini sudah. Lanjut lagi. Rafu dibaca rafa ala maudhi'i la ma'asmiha. Tuh. Mensifati maudhi'nya la sama isimnya. Fa innahu manahuma la sama rajula itu fi maudhi'il ibtida. Arabnya mubtada di awal. Jelas? Lanjut. Dibaca nasab dharifa. Dharifa dharifan. Nasab itu dharifan. Di sini kenapa dharifa? Lihat. Tuhan itu wan nasbu ala maudhi'i ismiya. Mensifati isimnya. Isinya apa? Isimnya la. Bukan mahal ya. Bukan mahal. Tapi apa? Isimnya. Wan nasbu ala maudhi'i ismiha. Tempatnya isimnya. Oh, dharifan ya, Pak? Mahalnya. Dharifan kan? Ya, lirik, Pak. Dibaca dharifan ini karena mensifati tempat mahal isimnya. Ngerti? Dibaca dharifan. Kayak tadi ya. Mensifati mahal isimnya. Fa inna maudhi'ahu ayna maudhi'nya rajula itu nasbun nasab dengan la ini yang beramal amalan inna. Ngerti? Naam ya khan. Wal fathu. Boleh dibaca apa lagi? Fathah. Fathah. Dibaca fathah sekarang, guys. Ala takdir, karena kamu takdirkan annaka rakabta. Kamu tarkibkan, kamu susun. Susun apa? As-sifa ma'al mu'anasba dzarifa ain al-mausuf rajula. Seperti susunan khamsa asara. Khamsa asara. Katarkib khamsa ta'asara. Sama-sama nasab. Maunya dia la rajula dzarifa sama-sama nasab ini maunya ditarkibkan, disusun sifat sama maksudnya ini disusun dengan susunan seperti susunan khomsata asaro. Ngerti gak Ikhwan? Tuh baca mabunnya apa ini kalau gitu? Mabunnya alal fatha susunan khomsata asaro. Baru summa adkhal tala, setelah susunan khomsata asaro, baru setelah itu kemasukan lah, kemasukan laihima. Mudah-mudahan paham. Boleh tiga-tiganya sama baca la rajula dzarifa wala rajula dzarifan wala rajula dzarifun. Boleh ketiga-tiganya, yang penting ngerti sebabnya. Fa'in fasola bainauma fasilun. Saiki ono pemisahnya sekarang. Sekarang ada pemisahnya. Pemisahnya apa sekarang ini? La rojula susunnya tidar. Karimun. Mana pemisahnya antara rojula sama karimun? Mana pemisahnya? Tidar. Berarti saya bagi hukumnya nanti. Atau kanat sifatu ghairu mufradatin. Sifatnya ini tidak sifat mufrad. Pastikan mufrad. Mufrad dalam bab sifat enggak apa? Hah? Enggak apa? Enggak selain mufrad. Sehat insyaallah, dibatikan nanti. Jaza ar-raf'u wan-nasbu wamtana al-fathu. Boleh apa ini? Boleh rofa, kerja apa? Kari? Mun. Boleh dibaca apa lagi? Nasob, kari? Man. Kira-kira kari mun ini irobnya apa? Hah? Sifatnya apa? Kalau kari mahalnya la rajula. Kari mana pak? Mahalnya rajula. Enggak boleh dibaca kari mah. Salih apa? Enggak tarkib khonsata asara kala jabadab adabik tidar. Ngerti gak ya kawan? Umat ini. Nek umat ini tak sedikit ini. Asani nahu la rajulan la rajula Tali'an jabalan wa tali'un jabalan. Mana sifatnya sekarang? Tali'an jabalan. Ini nak sifat yang enggak mufrad tadi apa? Sibuhul. Sibuhul mudhaf, ya kan? Ya enggak, Ikhwan? Definisi kemarin sudah kita ketahui apa itu sibumu mudhaf. Lah sekarang palian jabalan di sini, palian di sini bukan susunan mudhaf tadi apa? Bukan susunan mufrad tadi apa? Sabi bil mudhaf. Maka boleh dibaca la rajula palian jabalan dan boleh dibaca taliun jabalan. Sama Ikhwan ya? Sama tesnya di sini insyaallah subhanakallah hamdik sadu ala ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini enggak bisa ini ngerek ini. Ya? Ngerek.